Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-khamisu ma la yansarifu. Isim yang tidak bisa disaraf. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, wa ma la yansarifu, dan isim yang tidak disaraf. Fayujarru bil fathati, maka dia dijarkan dengan fathah. Nahwu, contohnya bi afdola minhu. Naam, afdola di sini majrur dengan adanya bi, tanda jarnya dengan fathah. Illa, kecuali ma'al, kecuali kalau kata itu bersama dengan al, artinya pada kata tersebut ada alif lamnya. Nahwu, contohnya bil afdoli. Al afdoli di sini majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, au bil idofati, atau ketika dia merupakan susunan idofah, artinya dia sebagai mudof. Nahwu, contohnya bi afdolikum. Afdolikum, afdoli di sini majrur dengan sebab adanya bi dan tanda jarnya dengan kasroh. Afdoli di sini bisa dikasrohkan karena dia sebagai mudhaf, ku mudhafun ilaih. Nah, jadi isim la yansarif dijarkan dengan fathah kecuali ketika dia ada alif lamnya atau ketika dia menjadi mudhaf, maka dijarkan dengan kasroh. Wala al-mu'allif, berkata penulis, hadha al-babul khamisu, ini adalah bab yang kelima, mimma kharaja, dari kata-kata yang keluar, anil asli, dari asalnya, dari hukum asalnya. Wa uriba bi alamatin far'iyatin, dan di i'rab dengan tanda cabang. Ya, tanda cabang di sini maksudnya ialah ketika dijarkan, dia dijarkan dengan fathah yang pada asalnya tanda jar itu dengan kasroh. Wa huwal mamnu'u minas-sarfi, yaitu kata yang mamnu' minas-sarf. Mamnu' dilarang, minas-sarfi dari sarf. Ai al-mamnu'u minat-tanwini, yaitu kata yang dilarang dari tanwin. Li'anna-sarfa, karena sarf itu huwa tanwin, adalah tanwin. Jadi sarf di sini maksudnya adalah tanwin. Jadi isim ma la yansarif, isim yang tidak bisa disarf, maksudnya tidak bisa atau tidak menerima tanwin. Al mamnu'u minas sarfi, ai al mamnu'u minat tanwini, dilarang dari sarf, maksudnya dilarang tanwin. Nah, wa huwal ismul mu'rabu, ia adalah isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Alladhi, yang la yudkhiluhu tanwinu, yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Liwujudi illataini, karena adanya dua illah, dua sebab. Min ilalin tis'in, dari sebab-sebab yang sembilan. Awahidatin, atau karena adanya satu sebab. Takumu maqamahuma, tapi satu sebab itu menempati tempat dua sebab. Nah, ini definisi ma la yansarifu, isim yang tidak bisa atau tidak menerima sharaf, tidak menerima tanwin. Jadi dia adalah isim mu'rab yang tidak dimasuki oleh tanwin karena adanya dua illah atau satu illah. Nah, mislu, contohnya Ahmadu. Kata Ahmadu fihi al-alamiyatu, pada kata Ahmadu ini ada al-alamiyah. Dilihat dari maknanya dia alamiyah, dia nama. Wa waznul fi'li, dilihat dari lafadznya dia satu wazan dengan fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fi'il mudhari', wazan yaf'alu. Ahmadu. Nah, dengan sebab dua ini maka dia mamnu' minas sharaf, dilarang dari tanwin atau tidak di tanwin. Ahmadu. Wa atasyanu, dan kata atasyanu, yang haus. Fihi al-wasfiyatu, pada kata atasyanu ada al-wasfiyah. Ia adalah maknanya itu sifat. Dari makna dia mengandung pengertian sifat. Wa ziyadatul alifi wa nuni, dan dari lafadznya terlihat di situ ada penambahan alif dan nun. Dengan dua sebab ini, maka kata atasyanu tidak bisa ditanwin atau tidak menerima tanwin. Jadi bacanya atasyanu. Kemudian wa masajidu, kata masajid ini jamak dari masjidun. Fihi illatun wahidatun, pada kata masajidu ada satu sebab. Wahia, yaitu sighatu muntahal jumu'i, bentuk akhir dari jamak. Maksudnya apa bentuk akhir dari jamak? Maksudnya isim itu kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Contohnya kalbun atau masjidun. Kalbun dijamakkan jadi kilabun atau aklabun. Masjidun masajidu. Nah, di antara jamak itu ada yang bisa dijamakkan lagi. Jadi dia sudah jamak, dijamakkan lagi. Seperti tadi kalbun, aklabun, dijamakkan lagi aklabun, akalibu. Nah, akalibu ini sighah muntahal jumu', bentuk akhir dari jamak. Jadi setelah dia enggak bisa dijamakkan lagi. Sighah muntahal jumu' ini memiliki wazan-wazan. Contohnya di sini kata masajidu, dia sighah muntahal jumu'. Jadi masajidu tidak bisa dijamakkan lagi. Dia adalah akhir dari jamak. Nah, ini untuk sebagian kata itu jamaknya bisa dijamakkan lagi. Tapi ketika wazannya adalah sighah muntahal jumu', maka dia tidak bisa dijamakkan lagi. Karena sighah muntahal jumu' adalah bentuk akhir dari jamak. Demikian. Nah, sighah muntahal jumu' ini dia dilarang tanwin. Contohnya kata masajidu, tidak boleh tanwin. Nah, ini definisi ma la yansarif atau mamnu' min as-sarf, kemudian contohnya. Nah, dilanjutkan di sini. Nah, hukumnya bagaimana dijelaskan oleh penulis, wa huwa isim mamnu' min as-sarf yurfa'u bil dhammati, dia dimarfu'kan, dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Wa yujarru bil fathati aidan, dan dijarkan dengan fathah juga. Niabatan anil kasroti, karena mengganti kasroh. Ya, dia jadi tanda rofa dan tanda nasab itu memakai tanda asal. Rofa dengan domah, nasab dengan fathah. Tapi ketika dia dijarkan dengan fathah pengganti kasroh, maka si mamnu' min as-sarf itu tanda i'rabnya ketika dia majrur menggunakan tanda cabang. Lahu contohnya hadara Ahmadu, telah hadir Ahmadu, si Ahmad. Ahmad di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah, tanda rafa'i dengan dhammah. Raddallahu Yusufa ila Ya'quba, Allah mengembalikan Yusuf kepada Ya'qub. Yusufa di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, kemudian Ya'quba. Ya'quba di sini ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathatu niabatan anil kasrati. Li'annahu mamnu'un min as-sarf. Nah, ini contoh di dalam sebuah kalimat. Isim mamnu' min as-sarf, tanda rofa dengan dhammah, tanda nasab dengan fathah, tanda jar dengan fathah. Kemudian kata penulis, wa yustathna min dhalika, dikecualikan dari hukum ini, mas'alatani, dua perkara. Yujarru fihima, dijarkan fihima pada dua perkara ini al mamnu'u minasorfi, isim mamnu' minasorof, itu dijarkan bil kasroti, dengan kasroh, alal asli sebagaimana tanda asal dari jar. Jadi pada dua perkara ini isim mamnu minasorof dijarkan dengan kasroh, dengan tanda asal dari jar. Jadi gugur tanda jar dengan fathah ketika isim mamnu minasorof ada pada dua keadaan berikut. Al-ula, yang pertama, idza kana mudhofan, kalau dia mudhof. Nahwu contohnya, wa'attu fi masajidil qaryati, aku memberi nasihat di masjid-masjid kampung, masjid-masjid desa. Masajidi majrurun bi fi wa alamatu jarhi al-kasratu, dengan tanda asal dari jar, karena dia mudhof di sini. Contohnya lagi, wa nahwu marartu bi afdhalikum, aku melewati orang yang paling utama dari kalian. Afdhali majrurun bi bi wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasroh, dengan tanda asal. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof di sini. Jadi gugur sekali lagi hukum i'rab dengan tanda cabang ketika jar bagi isim mamnu minasorof ketika dia sebagai mudhof. Ini yang pertama. Nah, di footnote ditulis fa'in kana mudhofan ilaihi, kalau isim mamnu minasorof itu mudhof ilaih, dia menjadi mudhof ilaih, jurra bil fathati, maka dia dijarkan dengan fathah. Nahwu contohnya, kitabu Yusufa jadidun, kitabnya Yusuf jadi dun. Nah, jadi kalau dia mudhof ilaih ya tetap dengan tanda cabang. Nah, kemudian as-saniyatu, keadaan kedua, idza kana muqtarinan bi al, kalau isim mamnu minasorof itu bergandengan dengan al, terdapat padanya al. Nah, contohnya sa'altu anil afdholi minatullabi, aku bertanya tentang orang yang paling utama dari para pelajar. Nah, jadi aku bertanya tentang pelajar yang paling utama. Nah, jadi di sini al-afdhuli majrurun bi'an walamatu jari al-kasroh, gugur hukum majrur dengan fathah karena dia ada alif lamnya. Nah, ini dua keadaan di mana isim mamnu minasorof dijarkan dengan kasroh, dengan tanda asal dari jar, yaitu ketika dia mudhof dan ketika dia muqtarinan bi'al. Wasayati insyaallah ta'ala, dan akan datang insyaallah ta'ala syarhun, penjelasan lihadal babi, untuk bab ini, bab isim mamnu minasorof, fi akhiril kitabi, di akhir kitab ini, inda dzikri, ketika menyebutkan alamati man il ismi minasorfi, tanda-tanda dilarangnya isim dari sorof, dari tanwin. Undur fi safhati al-thalithata asyrata wa thalathimi'atin, dilihat di halaman 313. Di kitab ini nanti juga akan dibahas secara lebih luas lagi tentang isim mamnu minasorof. Demikian, wallahu a'lamu bissawab.